mengawal ini kitab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak artinya mengambil peringatan kecuali orang yang ashabul kuful. Rabbana, ujar orang yang rasikun fil ilmi, ya Tuhan kami, ratuluk kulubana, jangan pian rombong-rombong hati kami, ba'id hadaitana sesudah sempian bari kebenaran, sesudah ulun pian bari kebenaran, jangan diubah lagi. Wahab lana min ladunka rahmatan, dan tambahlah bagi kami dari sisi engkau akan kasih sayangmu. Walaupun kami sudah di dalam kebenaran, minta kasih sayang pula. Kasih sayang yang ini. Orang berjalan di kebenaran, tapi Tuhan tak sayang. Rugi. Mana benar, mana disayangi. Bah. Pola minta Rabbana la tazuk ulubana ba'da jaritana wa abbanam laduka rahmatan. Innaka antal wahab. Ulun meminta lantian, karena sampian memang satu-satunya orang yang sanggup mambat. Yang lain tak sanggup. Ada orang hidup, ada maksud, ada tujuan. Kula warganya menjauh, jirannya menjauh, muridnya menjauh. Sekalinya orang halat, yang mengaji kada, bakula kada apa, ada sekalinya itu, yang menganjuri duit, lalu sugih. Innaka antal wahhab. Aturannya muridnya, jirannya, kulanya, aturannya. Sekali ada. Jauh banyak kan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini itu nabi abisan. Innaka antal wahhab. Intaha. Kalau ini mutayyibi wa Allah. Khaba'um li barihim istinzali ilmi ladunni wa ta'adu bihi minazari nabdani. Rabbi Allahu anhum. Mereka itu orang-orang yang berilmu. Tidak ada tunduk hati kecuali kepada Tuhan yang maulah yang memberi. Untuk apa tunduk kepada Allah? Untuk dapat curahan ilmu laduni langsung dari Allah. Ilmu laduni itu kan ada guru-guruan. Wasta'adu bihi minazzaili nafsani. Dan mereka itu berlindung dengan Allah daripada tipu perdayanya nafsu. Radhiyallahu anhu taha. Ma'aratna nakwam bihadal gadam. Mimma sumiha bihil waqfah, sumiha bihil waqfah zaman. Daripada sesuatu yang mengizinkan dengan dia waktu dan zaman. Allah musta'an Allah ta'ala yang diminta pertolongan. Wa intunna adalna bihi hizar. Sekalipun kami berpaling dengan sebutan itu daripada banyak-banyak. Usalah kena bisa bila hizar, kami berjalan dengan dia akan jalan yang ringkas. Lakin nukat atarin maksud al-alfah. Walaupun ringkas, tapi maksudnya sempurna. Wal masyrabil fani al-alfah. Dan minuman yang enak lagi bersih. Jadi maksudul Allah, karena tujuan kita pemilihan hari yang ta'alib, al-hantu ala suluh ila sabil akum. Bittiba imaja'an, Allah wa sallallahu habibina sallallahu alaihi wa sallam. Maksud kita di sini yang paling besar yaitu mengarang kita apapun supaya manusia menjalani jalan yang lurus, yaitu mengikut yang dibawa Allah dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min al-amri wan nahyi, dari perintah dan tegas. Untuk jumlah sama hunaka ghairu ma qala ta'ala, secara ringkas tidak ada kecuali ini. Wa ma ja'ala Rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul, pakai. Apa yang ditegah Rasul, lapas. Itu aja. Ujar Rasulullah, alaika biqasati nafsik wa dayal awam. Sudah, urusi diri sendiri. Jangan urusi orang lagi, ampe. Itu aja, ujar Nabi kayak ini, ayo. Ujar Nabi jangan ampe. Rana. Wa ma'atatumur Rasul, fakuduh. Wa ma'anahakum anhu, fantahu. Dakara Sayyidi Fadal Ibn Uluri Ibn Ishar Alwi Habib turunan Habib Albi. Maka Allah wifi Bawarik Al-Fatana dalam kitab yang bernama Bawarik Al-Fatana Ditakwiyati Al-Bitana. Masya Allah. ناقلاً عن الحديقة الأنيقة شرح الأروة الوثيق لجمال الدين الشيخ محمد بحبا. ما شاء الله حديقة الأنيقة يا قرن مبي سجارة أندر من قال نفعنا الله به إعلام أن مقامات السائرين لله تعالى وإن كثرت فهي منتصرة في ثلاث مراتب. Hai orang penuntut ilmu, ketahui bahwa segala tingkat-tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala, walaupun banyak jalannya, tapi keringkasannya adalah tiga kelas. Nomor satu, al-martabatul ula, martabatul mu'minin wal iman wa tasdiqul rasulillah s.a.w. Fikul majari wa talaqi dari kabir qabul islam. Bermula nomor satu, martabat orang beriman biasa. Ini kelas yang pertama ini, beriman biasa. Bermula iman itu yaitu mempercayai Rasulullah SAW pada setiap apa yang dibawanya dan menerima dengan sempurna. Wadzalika wajibun 'alal khass wal 'am. Yang demikian itu adalah wajib baik orang alim maupun orang awam. Faman lam yakun kadzalik, siapa tidak seperti itu, la yusamma mu'minan, itu kada mukmin namanya. Qala ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahaakum 'anhu fantahu wa taqullaha inna Allaha syadidul 'iqab. Apa yang dibawa Rasulullah ambil, apa yang ditinggalnya tinggalkan. Maka takutlah kepada Allah, sungguhnya Allah Ta'ala berkenatan siksanya. Jangan siksa Allah, nyamuk benar aja, ikut kita kada tahan sudah. Kegatalan. Wa kamalu hadhihi al-martabat bi mura'ati adabiha. Adapun supaya sempurna martabat orang beriman yang awam ini adalah menjaga adab-adab iman tadi. Apa wahyal amal mengkawal ma'amal bi syariah wal kafi wal kafu ataqul amalu wal kafu amanahanku, yaitu mengamalkan suruhannya dan berhenti dari tegahan bima baharu wa bapam, luar dan dalam, beratnya dalam ini. Kalau luarnya sembahyang sempurna, zakat sempurna, haji sempurna, puasa sempurna, syahadat sempurna. Di dalamnya ini, pahiria, engkel, jahat buruk sangka, takabur, penyarikan, apalagi anun dan dadap. Coba telepon, minta pulang, dengan handphone, macam-macam, anak tolong, lakian, binian, nangut pun digunakan ke tempat pacaran, itu kenapa? Sudah kan di sangat lu diampingi, itu kata Pak, gimana? Hatta ya sudah lah, kenapa mulai sepanah, sehingga ia tetap mengerja suruh menjauhi larangan, batin dan dohirnya. Pahuna di kayu sama mungkin yang apa, baru marahnya, kurang beriman 100%. Martabat yang kedua, naik sedikit tinggi sedikit. Dalam tugasnya pun, tak harus ada pada yang ini. Al-Masratul Zani, Al-Masratul Ulama, ini orang alim ini. Wa iya yasiru jadilu burhan ala mu'ajab bin iman asun wufa'in. Yaitu mencari dalil dan bukti akan apa yang diimaninya, baik aksan maupun surah. Jadi orang itu ada kitabnya, apabila ingin begini, nah, ahli kitab orang nak, namanya ulama. Ayo gue bangi, guru salah nih. Mbak kita berkata, enggak salah, saya senang jalir. Kayak guru sama melihat, enggak salah. Nah, kitabnya. Ada dalil, kayak orang. Wal ilmu sifatun tantasimu biha faikul aslah. Arti ilmu itu satu sifat yang jelas dengan dia isi daripada sesuatu. Dengaran ilmu tak mengetahui isinya, isi sesuatu. Nah, dalam kotaknya aja sampai ke dalamnya taruh. Inkisyapan tangan sebagai terbuka yang sempurna, tidak ada kesamaan sedikit pun. Luar biasa ilmu ini. La yahmilu nafiqa, tidak sama sekali ia menerima akan lalawanannya. wala yakmalu tashkika dan tidak menerima akan ragu-ragu lagi perkutia bersama. Indah urumi subah pada ketika datang ragu-ragu. Itu ujar kita malam. Kalau orang alim itu mantap sebab ada dalil batulis. Mantap. Ya kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kalimah isyir. Dalilnya tuh alif lam. Mentor hukumnya rofa alam-alamnya dhamma les tengah mustada les habisan apa si semua berat ya. Nah itu orang alim kan itu kalau di bumulinya ini ada alamnya tak namun alhamdulillah orang-orang kampung kita punya kalimah apa ini. Pada rumah datang ke atas, kalau mendekat ke Allah, ada kiri kanan kata. Ya kalimah aja. Nah, itu kan kepada kanan mata di situ Tuhan. Alhamdulillah ada paham di kalimah isim. Harusnya kita tahu di ilmu Allah, banyak perlu ini. Ketinggian gender pada situ kawan pakaian. Ya kayak istilahnya pakaian tentara, pakai orang gila. Bintang lima, bintang empat, siapa yang patut? Mencorong ini, mencorek juga patut. Lalu memakai bintang empat di sini, tanpa kurang langsung. Kalau kita pahlawan lagi, ini bisa susah pada mencombong, enggak. Cuma sorongnya sudah kurang, bakawan yang kurang, bagaimana? Kurang, kurang. Jadi kalau sudah kurang, bakawan lah. Nang labis, itu aja lagi. Nang labis, itu lagi pada Allah. Itu aja lagi mudahan kau makai aja. Wa dzalika fardhu kifayah 'ala al-qasid. Maka ujar jadi ilmu ini fardhu kifayah dihitung dalam kampungnya ada alim. Nih itu yang melajar ya. Nah kamu yang sikung itu namanya sekerok. Kalau kamu ajar lagi pada sunyi berata. Apa sikungannya di sini? Nang alim di kampung hubungannya lagu tak terat setrok iya anda. Wa kama hadir rutbah kemurahan di adabiyah. Bal mula kesempurnaan martabat yang kedua ini ulama ini yaitu menyempurnakan adabnya apa arti adabnya wa yatajab fi andalil qulut wa inaba ila andalil qulut wa surur yaitu jangan ikut serta memikirkan dunia ini pikiran kepada akhirat saja. Ujar guru, oh nyawa memang di dunia, apa dia harus di dunia? Bahkan apa mikirkan di dunia pula? Kamu sudah sorong, tak ada di laut, kenapa mikirkan laut pula? Aturannya kan kalau dia sorong di laut, ini laut rumah. Kalau saya mikirkan laut lagi, kan dipikirkan dapur. Sebab sorong belum, ada apa? Iya, sorongnya di dunia. Karena ramai orang dunia pun ada. Aturannya pikirkan yang belum mana? Jalur itu tak. Maka sudah lawan tidak tidak kurang lagi. Wah ini mana sudah dasar di dalam kubur lah. Dasar buyur sayang orang bahar itu dasar sayang yang pengurun itu sayang. Dijuluri lah presiden supaya sorong mantap. Ujur juga, misal sorong kan besar awal, kalau awal pulang kan dipikirkan. Tutupi aja gitu, balon jaga. Misal awal kelipatan, mikirkan kalau awal pulang, nap-nap kedua kali. Menarik bisa mengeliman apabila inya sudah kalir, lalu putihnya ke akhirat. Ke akhirat yang makan, kalau dianggapnya makanan itu makanan surga. Ya kan minum tak dianggapnya minum surga. Daripada hatinya itu rasa kasih itu sudah terasanya tak masuk selasa tadi. Berarti itu hatinya itu baru diberikan tetal ulama warasatul anbiya. Ujar di kitab sahih. Qala ta'ala wa qala rabbul ilmi wa rabbullah khairul liman amana min salihah. Pada ketika Harun berjalan membawa anak kunci tokonya berapa anak kuncinya banyak ribuan dan anak unta membawa anak kuncinya aja, berapa tokonya dah, berapa isi duitnya, segiannya. Lalu ujar orang menang atau jurun dunia, ya laytalana misna ma'ul tiap tahun, innahu lalu abdun azim. Ujar orang membahas, ini untung bangsa Harun, ya kak unta separuh bangsa, entah ini. Para ladina utul ilma, ujar tulang alim, ujar tulang guru, wailakum, kasihan nyawang. Sudah dapat dibari Tuhan wadah itu kada, akhirnya luput pula. Alim kada, sakit kada, kasihan. Ujar kalau anak-anak kasihan deh lah. Wailakum, kasihan deh lah. Jawabullah, kak. Surga itu lebih baik daripada yang di bawahnya tanah. Tapi siapa ampunnya? Liman amana wa amal soleh. Siapa yang beriman, beramal soleh. Tuan guru, yang memandahi nanya ke zaman tertipu dengan mengitu. Yang lebih baik dari itu adalah surga. Sabatul Tarifah nomor 3. Martabatul Arifin Ahlul Kashfi Waliyah. Ini martabat orang wali, yaitu pada dalil lagi. Kemana matanya di situ Tuhannya? Ah, ini orang wali ini. Wadzalika ghairu wajib ala ahad. Ini kada wajib hukumnya. Nang wajib dua macam jasad saja. Nah ini kata ini anugerah. Anugerah. Ini anugerah ya kalau bintang 5 teman anugerah aja biasanya 4 ya Allah lah. Jadi di balik 5 kalau sampai dia pejabat sudah. Bajunya udah terpakai ya Allah. Hah? Mana bintang 5 sih masih terpakai ya Allah. Kemana maka? Simpan 5 lah. Kalau wajib nikit, lai sedang seran tak terkasih. Karena ini pada awal diusahai, pada awal diistiari. Ini semata-mata anugerah. Ujar Habib Abu Bakar Aidrus Al-Azadi Sahibul Labab Hadir mawahir Laisat bek makasir. Semuanya anak yang melihat unda ini nah kesugihan unda. Ini macam-macam itu semuanya bukan usaha unda di baharian Allah. Ini hadiah Allah. Ya Hasidin, ya Hasidin, hei orang yang maksud menghiri dan kekir. Jadi menyewa ini menghiri, kalau undang kayak ini kehiri Allah Ta'ala nyawa, itu yang kebasa kita ini kayak itu. Nahnul lani lelfarqika kawasi. Setiap majlis, apabila ada undang, rami majlis itu, baru wibawa, tapi mengundangkan anda, sama dengan orang mulia, hanya. Tapi sudah dipandangkan tadi itu adalah pemberian Allah. Inna mahuwa bihasabil mawahib, besar bukil abda. Hanya sana ia adalah mengiring barian Allah dan takdirnya yang sudah terdahulu tulisannya. Naam huwa rizqun maqsum yahsul bi sababin wa jawal sabab. Bisa juga pun disebut itu rezeki. Rezeki yang dibagi Tuhan bisa dicapai dengan sabab, rezeki bisa kada. Nang kenapa? Urang ngunjur membawa napa? Jukong. Lalu betanjak jukong. Betanjak jukong. Munjurnya pak penyihir itu usahanya. Sekalian mau menyisit-sisit, iwak yang lain melihat awalnya menyisit, meluncak cabut dalam jokongnya juga. Nah ini kan ada usaha ini. Dapat dua soal ya. Nah itu contoh. Kejar guru bangnya, kita kan ada menganji contoh, tapi perlu contoh. Contoh itu perlu. Muncul. Nang diunjin jatuh ini diusahai kalau mbak nah bompon macam-macam nang ini meluncak corong mau agar nah meluncak ini hasil sebelah-belah tulisannya ada menyakan anak ada betul-betul jalan ini rumput ada kata anak wabi salabim bukul kata bisa juga berdoa bisa juga kata kalau berdoa-doa juga dibarilah. Berdoa ibadah bisa juga. Nah ya, kita gambar ya. Kalau beneran begitu bisa dipelihara. Sekalinya salah aja. Kayaknya ada orang ulusurnya sehari. Datang menetap pula, suami orang apa-apa. Bubur kacang sop. Bekicap pelak. Ada ulusurnya, anak limung kuit, lembok terawet, jalan. Jadi orang menang ulusurnya ini, ada pernah. Aku juga ada suah. Yang biasa saat ini, apa? Bubur kacang dan begula. Ini bubur kacang dan mbak sop. Sekali melihat teror di orang, orang masami 4 juta, orang meloboknya 4 juta, orang melikapi 4 juta. Ya aku kan ya suah ya, sekalinya salah. Salah, sekalinya. Aku kan ya suah ya, sekalinya salah. Artinya habis aja, ketika mati tadi, Pak. Gali-gali. Lakin al-hikmatu ikabat atawasala bil-asbah ila musababatihah wal mujahadah. Tetapi hikmah Allah menuntut supaya kita menjalani sabab kepada musababnya. Ya kalah, mbak kaya makan juta, ya Allah, bersuap pulang tangan. Nah, itu. Itu sudah wajah Allah itu disayin sabab. Nah, ini wa illam takun syartan sekalipun tidak ada ia di asbab kebisahan di tasbihnya musabab. Artinya sahabatnya itu ada, walaupun ini itu pada memberi bekas dua. Usaha ikhtiar ada, walaupun pada memberi bekas dua. Banyak-banyak kalau orang beranai aja di rumah. Ya kalau, sekalinya sugi. Orang mengulang menyatakan, sidin di bawah secoretan. Nah, dapat, maka intinya dana. Banyak juga orang mau usaha pulang, ya Allah, sekalinya petandu boleh, kenapa? Keruntuhan uang, menurutkan. Ya, urusan Allah Ta'ala, itu si sahabat tadi, sahabatun muasirun ilaiha ilal mertababah, laliban dan kebanyakannya tak ada jopong dulu. Datuk alam layan, kamu pada gampangan. Ramanya orang kuitan, ya kalau di kampung itu nih, orang kekawanan di kampung, sekalinya harus dipintar aja, keraton situ, di istana. Terpisah orang kawan, terpisah orang tunggal, orang apa? Sampai itu orang umal, orang apa nih, orang apa? Orang aja minta, asa serdangan itu sudah, anak ulung lebih sempat cekoraan, sembahyang sudah. Di sini lah, kalau dikawin asana, ayo aja, kawin asana. Raja, coba pernah-pernah, aku mau kasihnya, coba ujiannya. Tapi saya senang orang bini, senang rahatan hamnya. Nampai mata anak, senang orang bini, intuha, aku tahu kita tulak aja lah, aku nukah. 35 tahun. Ada kalimat yang sedang sangat, kadada. Ada kamarina, kadada. Ada kasusku, kadada. Urang lahate. Dan nyata, banyak sudah sampai wayang ini, hanya kita tuh bingung. Ya siang malam, pasti ngerantian orang membawa akam ke kuburan kulit kita. Sidin baca Quran, sudahnya lagi gitu. Waktu matinya pulang, sama laman seharian, ada ampihnya orang baca Quran gitu. Kita melajin ke sana, melihat keadaannya. Aku nusia, sidin nusia, tapi belayang. Sidin ini baca banyak Quran, kadang-kadang bacaannya kan sempat menemukan di Sidin juga. Kata sobuk di tasil rezeki. Seperti kita meratabab pada menghasilkan rezeki, artinya usaha. Nanya pabil arafat, tanjinul barakat, wabil hazi, yasutus ramal, wabil beri, yasutul patuhan muluj. Pabil arafat, tanjinul barakat, maka dengan kita berjalan, bergerak, maka turunlah berkat. Apabila kita bergerak, turun berkat. Apabila kita berusaha, ada tuh hasilnya. Ya kan? Sekurang-kurangnya orang yang bergerak itu pokoknya palos. Itu sekurang-kurangnya. Atau orang yang bergerak tadi, ada panas, jadi duduk aja panas, bawa-bawa jalan-jalan, ada panas lagi ini. Hilang panas, ujar dokter tak, ada kaku. Urat-urat kepada kaku. Sambil harakat timbul barakat, sambil bergerak timbul barakat. Bergerak sembahyang sampai cerorohan tak istighfar tak salawat tak berdoa. Muka pentingnya bilanya ada usaha kita, ada berkatnya. Lama kita guring aja, ada jo berkatnya. Napa yo? Napa yo? Mantap. Di situ adab terhadapnya. Bakal beliur basit. Wabil hirzi ya syaitu samar. Dengan keadaan digoyang-goyang, batang kayu gugur turunnya anu buahnya. Buahnya gugur, guyang aja gugur buahnya. Munya buahnya kan gugur juga, waliknya gugur. Wabil hirzi ya syaitu matuhal buluj. Dan dengan dimetok, hasil orang membukakan lanu pintu, wal buluj, dan kita kalau masuk. Atok aja siang malam na, atok aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di hadirat Allah. Wa amal ajizu pada unhakim. Adapun orang yang kada mau berusaha, itu penyakit yang kada ada obatnya. Pengoleh, ada obatnya ada kapel pengoleh, kuncikan pengoleh. Ada, ada sepengoleh orangnya. Tahabi yang mertabah lain kanat muqaddamah. Alam akablah. Ha atau mas sulaman yurtaqa min huma ilaiha. Dan martabat ini didahulukan atas yang dahulunya, yang sebelumnya. Maka dua yang sebelumnya itu adalah tangga yang naik dari kedua-duanya kepada yang ketiga ini. Salah baca. Wa ma yurtaqa illa alladziina sabaru wa yurtaqa alladzu hadzun 'azim. Tidak bisa mendapatkan surga kecuali orang sabar. Tidak bisa mendapat surga kecuali orang mendapat bahagian yang besar. Faham yang mertabah mengingatkan kepada mereka. Alam yang kepada Allah. Sulamani yurtaqa min huma ilaiha. Wa man dhayya'al usul huriman usul. Ini kaidah. Wa man dhayya'al usul huriman usul. Barang siapa mensia-sia akan nang wajib, niscaya ditegah ia sampai kepada Allah. Kutara musyai ini dari babi mihal menuntut sesuatu bukan pada tempatnya, mustahil mendapatnya. Anak mencari sesuatu tapi ada di tempatnya, bisa terdapat. Kini tanah, alhamdulillah hari ini tamat. Kitabnya ya kan, insya Allah hari Minggu yang akan datang kita memulai membaca kitab Pula Suatu Tasoni karangan Imam Ghazali, dan kitabnya belum datang lagi, masih dicetakkan di Jakarta. Insya Allah dalam minggu ini datang lagi, insya Allah minggu akan datang di bagi, namun kada kurang ada 20.000 kitabnya. Karena ya, itu aja dulu lah ulun, banyak-banyak masalah rumahan, meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, dan kita doakan mudah-mudahan ulun selumahan selamat panjang umur. Qala sallallahu alaihi wasallam hadzal maqut wa ana wa nabi min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه أن يحيي وعلينا من بين من شاء الله من الآمنين ومحن عليها وأمتنا عليها يا يمين وبعد رجاء بعيد ارفعنا وانفعنا بها يا غير ينفعنا الولد الذي لم يكن له قول سليم ومحنا بالإيمان وخوفنا مع الإيمان وخوفنا مع الإيمان وخوفنا مع الإيمان واشرفنا بذرة أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم استر عيوبنا وعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا وزوجهم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رب العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. سيدي محمد بن عبد الله بن المدني فانا رحمه مولانا رجب بن هشام بن رشاد بن عبد القلم قيام البنجري رشاد بن قصب الانوار يا جسم الادم يا رجل الارواح جميعا مشايخنا ومعلمنا وامهاتنا وقراباتنا وجيراننا وغيرهم وعلى اجمعين الى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بان الله تعالى تلمس غشهم بالرحمن والرحمه ويعيد علينا وعلى ازواجنا وذرياتنا من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعت خصوصيه وكرامات في الدين والدنيا والاخره وامر برزقنا وازواجنا وذريتنا التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن خاتمه عند الوفاه والعافيه ويبقي من يؤمن بالفردوس وغير الحساب على تلك النيه وعلى كل من هذا السبب الصالح والحره بهذه الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم العليم أن يقول أنتم كذبا فاركبوا أبد العظيم إن رجل رضي الله عنه وأنتم عن جميع المسلمين ورضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة التصاميم في التصوف bermula yang akan datang ini adalah keringkasan dari semua susunan-susunan Imam Ghazali di dalam tasawuf intisari daripada seluruh kitab tasawuf yang disusun Imam Ghazali. Khutbatul kitab, permulaan kitab ini. Alhamdulillah, segala puji tadi bagi Allah Allazi auda'ala qaibasari fi qulubil 'arifin, yang menyimpan dia akan segala yang bagus-bagus dari ilmu rahasia di dalam hati orang-orang yang arif billah. Kuja'ala al-bayana tariqan li wusuliha ila al-mustarshidin, Allah menjadikan akan kenyataannya jalan untuk mendapat ilmu itu kepada orang-orang yang mencari akan petunjuk. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i lisanan wa awdahin bayana. Salawat dan salam atas sapatuh rasih daripada semua nabi nisbah lidahnya. Dan paling nampak dari mereka itu nisbah kenyataannya. Wa ala alihi wa sahbihil hadin, atas keluarganya dan sahabatnya yang memberi petunjuk. Wa ala jami ulama syariatihul amin, dan atas seluruh guru-guru agama yang mengamalkan ilminya. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, fayakunul musta'in rabbihil mubinu al-Rabbil Mubini al-Fakir ilaih, maka berkatalah yang menuntut pertolongan dengan Allah yang menyatakan sesuatu, yaitu seseorang yang fakir kepada Allah, namanya Muhammad Amin Asy-Syafi'i madhhaban, madhhabnya Syafi'i, An-Naqsyabandi masyraban, tariqatnya Naqsyabandi, Al-Qurdi nisbatan, Qurdi itu adalah nisbahnya, Al-Irbini baldadan, Irbil adalah negerinya, Al-Azhari iqamatan, bertetap di Azhar. Innahu qad awsara minallahi wa alhamdu fi durratin gharibah, sesungguhnya memberi keuntungan akan datang oleh Allah dan bagi Allah lah pujian dengan mendapat satu mutiara yang sangat jarang ada. Minal ilmi ilahiyah, daripada ilmu-ilmu ketuhanan. Nusihat timid biwisyadun luqad al-farisiyah, ia ditanun dengan tanunan bahasa Paris, bahasa Prancis. Fah sajabat, maka ia tersembunyi. amman laisa lahu ilmun biha, dari orang yang tidak tahu biha dengan bahasa Paris, bahasa Perancis. Kitab ini asalnya bahasa Perancis. Jadi orang yang kada tahu bahasa Perancis tidak tahu mana. Lalu Muhammad Amin ini ma'alif ke bahasa Arab. Wahia dan ia berasal min anfas tasawwamihil 'alimil 'allamah, sebagus-bagus daripada karangan orang yang ilmin bagi banyak karangannya, wal bahril fahama, orang yang ilmunya lautan, hujjatil Islam, kekuatan Islam, asy-syaikh, yaitu guru Muhammad ibni Muhammad. Nama beliau Muhammad, abah beliau Muhammad, kai Muhammad. Bukan Muhammad satu, Muhammad dua, Muhammad tiga, ada. Ini daripada cinta abah Sidin lawan Umar Sidin lawan Rasulullah, sehingga anak Sidin mengarang Muhammad. Sidinnya Muhammad, kai pun Muhammad. Jadi orang mula ngarang itu biasa siap yang dicintainya. Kalau misalnya ada kepala maling, dicintainya mesti mula nama anak sama maling kepala maling. Mandul bakar maling. Kalau orang akan menuju menyanyi kan ada juga. Siapa yang pernah hebat mestinya menyanyi? Bisa anak. Mestinya nama-nama penyanyi. Sebenarnya hobi benarnya, idolanya. Ada ini Muhammad dan Muhammad dan Muhammad. Barang siapa ada di rumahnya nama Muhammad atau Ahmad, maka rumah itu pada sunyi daripada barang-barang. Dan enak di padang mahsyar, Tuhan berfirman, barang siapa namanya Muhammad dan Ahmad, berdiri, silahkan masuk surga berdahulu. Kenapa ada ngalimnya, mengarami anak Ahmad Muhammad, dah sejar itu kekurangan. Mana pakai ngarannya, anu aja sunnya. Menyelakian kita siapa ya misalnya. Barangnya siapa?